senyumanmu masih jelas terkenang, hadir selalu, seakan tak mau hilang dariku. Oh, dariku. Takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku, di antara kita berdua. Ini tak ada terdengar kabar dari dirimu, kini kau telah menghilang jauh dari. Cintaku padamu tak pernah padam, tak pernah padam, takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku, di antara kita berdua. Oh, ini tak ada terdengar kabar dari dirimu, kini kau telah menghilang jauh dari diriku. Semua tinggal api cintaku padamu tak pernah padam. Oh no, tak pernah padam. Oh, oh, oh, oh. Api cintaku padamu. Oh, oh, oh. Kini tak ada terdengar kabar dari dirimu, kini kau telah menghilang jauh dari diriku. Semua tinggal cerita antara kau dan aku, namun satu yang belum kau tahu, api cintaku padamu padam.